Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Mulai sore ini di 3 Syawal 1412 Hijriah kita akan merajaah satu kitab Nahwu. Itu kitab At-Tuhfat Tsaniyah. Syarah Jarumiyah. Karena ini adalah kelas murojaah, kita sekedar membaca, mengulang apa yang pernah dibaca. Harapannya bagi yang pernah membaca kitab ini akan mengingatkan apa yang telah dibaca. Adapun bagi ikhwah yang belum pernah belajar kitab ini, minimalnya sebagai gambaran tentang isi dari kitab atau putusannya, sehingga ketika belajar sudah memiliki gambaran apa yang akan dikajinya, dibacanya. Ya, karena ini kelas murojaah, kita sekedar membaca, tidak akan membanyak menukil keterangan, ya kecuali dalam tempat-tempat mungkin yang penting kita sampaikan. Kita baca dari Muqaddimah Syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wasalamuhu ala ibadihi alladhina safa. هذا شرح ini adalah syarah Wadihul Ibarah yang jelas ungkapan-ungkapannya. Zahirul isyarah. Yang jelas isyarat-isyaratnya. Yani al-thamarah. Yang telah matang buahnya. Dan al-khitaf. Yang dekat untuk dipetiknya. Kathirul as'ilati wa tamrinat. Yang banyak pertanyaan dan latihan-latihannya. Ya, mudah dalam penyampaiannya, tutur katanya, ungkapannya. Yang jelas isyaratnya, tidak rumit. Yang sudah, ya, tinggal kita ambil dan dekat kita memetiknya. Dan banyak pertanyaan dan latihan dalam kitab ini. Qasadtu bihi az-zulfa ila Allah Ta'ala. Aku bermaksud dengannya, berniat dengannya, bertakarrub dekat kepada Allah Azza wa Zal. Bitaisiri fahmi al-muqaddimah jurumiyah. Dengan mempermudah pemahaman muqaddimah jurumiyah. ala shighari talabah. Iya, atas shighar talabah. Shighar jama dari shaghir, kecil. Di sini ya bisa bermakna kecil dalam artian umur, juga maksudnya adalah kecil dari sisi, artinya dia mubtadi'in. Iya, orang-orang yang baru belajar dari para talabah. Li'annaha al-babu ila tafahumil arabiyyah. Ha di sini kembali ke muqaddimah jurumiyah. Li'annaha ha kembali ke muqaddimah jurumiyah. Karena sesungguhnya dia, maksudnya muqaddimah jurumiyah, adalah babu, adalah pintu untuk memahami bahasa Arab. Artinya kenapa beliau rahimahullah ta'ala punya niatan bertaqarrub kepada Allah dengan mensyarah, mempermudah orang lain untuk memahami muqaddimah jurumiyah, karena muqaddimah jurumiyah adalah pintu untuk memahami bahasa Arab. Allati hiya lughatu sayyidina wa maulana. Yang mana dia, ini al-Arabiyah, hiya sini hiya kembali ke al-Arabiyah. Allati hiya, yang mana dia ini al-Arabiyah. Bahasa Arab itu adalah lughatu sayyidina, adalah bahasanya sayyid kita, wa maulana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walughatul kitabil aziz, dan bahasa al-kitabil aziz yakni al-Quranul Karim. Warju an astahiqqa bihi ridallahi azza wa jal, fahuwa khairu ma as'a ilai. Warju, dan aku berharap an astahiqqa bihi, aku berhak dengannya dengan sebab bidzalikal amal, dengan sebab madam amaran beliau, ya, mensyarah kitab ini, menjelaskan jurumiyah. Aku berharap aku berhak dengan amal tersebut ridha Allah azza wajal. Fahuwa, huwa di sini kembali ke ridha Allah. Huwa dhabir ridha, huwa kembali ke ridha Allah. Fahuwa yakni faridha Allah, dan dia ini ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah khairu, yang terbaik yang aku berusaha, berupaya untuk mendapatkannya. Ya, aku berharap dengan amal ini aku berhak mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dia ini ridha Allah itu adalah perkara yang terbaik yang aku berupaya untuk meraihnya, mendapatkannya. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Katabahu al-mu'taz billahi ta'ala wahdah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ini mukaddimah dari penulis. Nah, yang menjelaskan tentang Tuhfah Saniyah yang beliau sifati dengan kitab yang mudah, yang jelas. Yang kedua, beliau terangkan tentang niatannya adalah mengharapkan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang ketiga beliau terangkan faktor pendorongnya. Kenapa beliau memiliki semangat untuk mensyarah jurumiyah? Karena jurumiyah adalah bagi orang-orang yang baru belajar, atau jurumiyah ini adalah pintu untuk memahami bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran dan bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, banyak beliau mentahqiq kitab-kitab nahwu. Sehingga kadang kita bisa terbantu dalam memahami kitab ini dengan tahqiqat beliau terhadap kitab-kitab nahwu. Ya, beliau memiliki tahqiq pada Fathul Najah misalnya. Kemudian juga Syarah Ibn Aqil. Di situ belum memiliki tajihat, ucapan-ucapan yang bisa membantu kita untuk memahami ucapan beliau di sini dalam kitab Tuhfatus Saniyah. Qala al-muqaddimat. Ta'rifun nahwi wa mawdu'uhu samaratuhu nisbatuhu wa di'uhu hukum syari'i fi. Ini adalah pembahasan yang sering kali dibahas oleh para penulis kitab di awal kitab-kitab yang mereka tulis, menerangkan tentang ta'rif, tentang tema pembahasan yang dibahas, tentang buah yang akan didapat ketika mempelajarinya. Nah, dan seterusnya. Kata beliau, ta'rif. Ta'rif ini definisi. Kalimatu nahmu tutlaku fil lughatil arabiyah ala iddati ma'anin. Nahmu dalam bahasa Arab itu digunakan untuk beberapa makna. Minha di antara makna kata nahmu adalah al-jihah, arah. Jihah ini arah, arah. Taqulu zahabtu nahwa fulan ay jihatahu. Zahabtu nahwa fulan, yakni aku pergi ke arah si fulan. Nahwa berarti arah. Aku pergi mengarah kepadanya, menuju kepadanya, mengarah kepadanya. Wa minha asybuhu wal mislu. Dan juga adalah yang serupa, semisal. Nahu, yakni serupa, semisal. Taqulu Muhammadun nahmu Ali. Muhammadun nahmu Ali ay shibhuhu wa mithluhu. Yani Muhammad itu serupa, iya, atau semisal, mirip atau semisal Ali. Qala wa tutlaqu fi istilah ulama. Dan dimutlakkan, diucapkan kata nahu dalam istilah ulama. Ala ulama di sini yakni alif lam lil ahad, maksudnya adalah ulama nahu. Ulama semacam ulama nahu. Orang-orang berilmu dalam nahu. Menurut istilah para nahwiyin, ya, nahu itu adalah al-ilmu bil-qawa'idi. Al-ilmu bil-qawa'idi. Al-qawa'idi, qawa'id, walaupun dia sighah muntahajumu, dibaca dengan kasrah, karena sekarang dia kemasukan alif lam. Walaupun dia sighah muntahajumu, awalnya ghairu munsharif, tapi karena dia kemasukan alif lam, maka dibaca dengan kasrah, bil-qawa'idi. Al-ilmu bil-qawa'idi, ilmu tentang kaidah-kaidah. Allati yang yu'rafu biha, yang diketahui biha, ha kembali ke kawa'id. Ha kembali ke kawa'id. Yu'rafu biha bi al-kawa'id. Ilmu tentang kaidah-kaidah yang diketahui dengan kaidah-kaidah tersebut. Ahkamu awahid kalimatil arabiyah. Yang diketahui dengan kaidah-kaidah tersebut. Hukum-hukum akhir kata-kata bahasa Arab. Biha li tarkibiha, dalam keadaan sudah tersusun dalam susunan kalimat. Ya, tarkibiha, ha ini kembali ke al-kalimat al-arabiyah. Dalam keadaan sudah tersusun kata-kata bahasa Arab tersebut dalam kalimat. Ini nahu. Nahu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengan kita sebut dan ketahui hukum-hukum akhir kata-kata bahasa Arab. Tetapi ketika sudah ditarkib, ketika sudah dalam keadaan tersusun dalam satu kalimat. Minal Irab, apakah dia terkait dengan Irabnya, perubahan-perubahannya, perubahan-perubahan akhir kata tersebut, bisa diketahui dia marfu atau mansub atau majrur. Wal bina, atau dalam keadaan binanya ketahui, yakni kalau dia yang satu kalimat lain dia harus terus-menerus dalam keadaan demikian, tidak bisa berubah-ubah. Ada yang terus-menerus dhammah, yang terus-menerus fathah dan seterusnya. Qala wa ma yatba'u dzalik, dan apa yang mengikutinya, yang terkait dengannya jadi masalah masalah lain yang dibahas dalam nahwu. Iya, masalah apa misalnya nawasikh mubtada wal khabar, ada yang ternyata bisa merubah hukum mubtada menjadi apa namanya isim kana, atau menjadi isim inna, atau menjadi isim dhanna dan seterusnya, atau bukan isim dhanna, maful dari dhanna. Untuk mudahnya saringgas, apa nahwu? Nahwu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut seorang bisa mengetahui cara membaca akhir-akhir kata-kata bahasa Arab. Itu intinya. Iya, dengan nahwu dia bisa tahu, iya, bahwasanya ja'a zaidun, zaidun itu adalah marfu. Kenapa marfu? Nanti dibahas di nahwu. Padahal dia ternyata fa'il. Dengan kaidah nahwu dia bisa baca, iya, ra'a itu zaidan, zaidan dengan dibaca mansub. Kenapa mansub? Itu sudah ada di nahwu. Iya, dengan nahwu dia bisa tahu bahwasanya haula itu tetap di dalam keadaan kasrah, ja'a haula'i, ra'aitu haula'i. Kenapa kok dia terus menerus dalam keadaan kasrah? Ini di nahwu. Dengan nahwu mempelajari kaidah-kaidah, iya, dia tahu hukum-hukum akhir kata-kata dalam bahasa Arab. Kapan dibaca, iya, marfu, kapan akan dibaca mansub dan seterusnya. Ini nahwu, ilmu tentang kaidah-kaidah yang diketahui dengannya hukum-hukum akhir kalimat-kalimat kata-kata bahasa Arab. Qala al-maudu, maudunya di mana? Ya, tempat pembahasan nahwu digunakannya. Qala wa maudu'u ilmi nahwi adalah al-kalimatul arabiyyah, digunakan pada kata-kata bahasa Arab. Min jihati al-bahth an hawadith al-madhkurah, dari sisi pembahasan tentang keadaan-keadaan yang telah disebutkan tadi. Ya. Qala ats-samarah. Sekarang buahnya, apa buah mempelajari nahwu? Wa thamaratu ta'allumi ilmi nahwi, mempelajari ilmu nahwu adalah siyadatul lisani anil khata'i fil kalamil arabi, ia menjaga lisan dari kesalahan dalam berbicara bahasa Arab. Iya, benar bacanya, saya ulangi, benar ucapannya ketika mengucapkan kalimat bahasa Arab. Iya, dia tidak bilang sa adhabu ila suqa misalnya. Ini tadhab, adhabu ila suqa. Ini keliru. Kenapa dia baca suqa padahal sebelumnya ada huruf jar ila? Ya Zaid, ra'aitu Muhammadun fil masjid. Ra'aitu Muhammadun. Kok bisa? Ra'aitu Muhammadun. Ya, dengan dia belajar nahwu tahu kalau ra'a itu berarti Muhammadan, kan dia maful bih. Tapi sebagian karena sudah terbiasa Seperti itu. Sehingga kita mempelajari untuk bisa tercegah, terhindar dari kesalahan ketika bicara dalam bahasa Arab. Sehingga fasih dalam berbicara bahasa Arab harus belajar nahu. Faedahnya pertama adalah menjaga lisan dari kesalahan ketika berbicara bahasa Arab. Berikut yang lebih penting dari itu adalah wa fahmul Qur'anil Karim wa haditsin nabawi fahman sahihan. Buahnya adalah yang terpenting juga adalah memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi dengan pemahaman yang benar. Iya. Dengan nahu seorang lebih bisa memahami Al-Qur'an dan lebih memahami maksud dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya la. La lah. Dia bisa salah arti. La itu bisa bermakna larangan. La bisa bermakna nafi. Bermakna nafi. Dan itu ada konsekuensi yang berbeda. Ada konsekuensi yang berbeda dari sisi hukum. Ya, dengan dia belajar nahu, tahu ini la-nya la nahiyah, larangan. Ini la-la nafiyah, misalnya. Ada bahkan di suatu waktu hanya sebagai silatul taukid, zaidah. Ini dia bertahu dalam nahu. Sehingga bisa lebih memahami ya, Al-Qur'anul Karim dan hadis nabawi. Nah, qala, contoh, saya ulangi, saya contoh misalnya, la uqsimu bihadal balad. La uqsimu biyamil qiyamah. Ya, kalau dia tidak belajar nahu, tidak membaca tafsir para ulama, mungkin diartikan tidak. Karena ternyata, itu adalah la, di sini saya taukid, hanya sebagai penegas. Bukan bermakna tidak, tetapi sebagai penegas. Ya, penguat dalam makna. Sehingga penting belajar nahu untuk lebih memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi dalam memahami dengan pemahaman yang benar. Aladaini huma, yang mana keduanya adalah asus syariat Islamiyah, ya sumber pokok dari sumber syariat Islam, wa alaihima madaruha, dan di atasnya keduanya lah madaruh sumber syariat Islam. Ya, adapun ijma, adapun qiyas, itu Farak dari keduanya. Yang inti adalah Qur'an Sunnah, adapun ijma dan qiyas itu adalah farak cabang dari keduanya. Qala nisbatuhu. Kemana penisbatan nahu? Wahuwa min urumul arabiyyah. Nahu itu adalah satu macam dari ilmu bahasa Arab. Al-Ahdal dalam Al-Kawakib Ad-Durriyah, Al-Ahdal dalam Al-Kawakib Syarah Mutawimah Jurumiyah menyebutkan bahasa Arab itu ada 12 ilmu. Bahasa Arab, Ulumul Arabiyah itu ada 12 cabang ilmu Arabiyah. Salah satunya Nahu. Nahu hanyalah salah satu di antara Ulumul Arabiyah. Iya. Dari nahunya, sarafnya, balaghahnya, ma'aninya, dan 12. Nahu yang salah satunya. Tetapi, kata beliau, nahu adalah ahammuha. Nahu itulah ilmu bahasa yang terpenting. Terinti adalah nahu. Adalah nahu. Qala wadi'uhu. Peletak pertama yang meletakkan ilmu nahu. Wal mashhur anna awwala wadi'in li'ilmin nahwi huwa Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang masyhur, yang pertama kali meletakkannya ilmu nahwi ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, yang mulai meletakkan kaidah-kaidah tersebut. Bi amri amil mu'minin, dengan berdasarkan perintah amil mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Namun riwayat ini, riwayat yang menyatakan Amirul Mukminin yang memerintahkan adalah riwayat yang ta'if, riwayat yang lemah. Iya. Disebutkan dalam satu riwayat Abu Aswad berdoa di sedih ketika dia berbincang-bincang dengan putrinya. Ketika dia sedang memuji langit yang sedang dia lihat, iya, dia bilang, ma ajmalas sama, ma ajmalas sama, ma ajmala as sama. Dalam kaidah bahasa Arab, wazan ma af'ala, ma ajmala, itu adalah bentuk kalimat kekaguman. Iya. Misalnya dia sedang muji Zaid yang pemberani. Ma asya'a Zaidan. Alangkah pemberaninya Zaid. Dia muji Zaid yang dermawan. Ma ajiwada Zaidan. Alangkah dermawannya Zaid. Ini sekarang dia sedang bilang. Ma ajmalas sama. Memuji, kagum, alangkah indahnya langit. Si putri yang mendengar ucapan ayahnya bilang ma ajmalas sama, justru menjawab. Iya, menjawab kata putrinya, an-nujum, bintang-bintang. Dikira ayahnya nanya, ma ajmalus sama, apa yang paling indah di langit? Sehingga putri jawab, an-nujum. Nah, di zaman beliau sudah ada kekeliruan dalam pemahaman bahasa Arab. Sehingga beliau pun sedih, ya, sehingga ini yang menjadi sebab adanya peletakan ilmu nahwu. Tapi kalau perintah, di sini dikatakan dengan perintah hamil umini nilai, di antara yang saya dapat mentaikan dari Syekh Mukhtar rahimahullahu taala. Lalu ketika belajar saya dapat katanya di antara mentaikan adalah Syekh Mukhtar rahimahullahu taala menyatakan riwayat tersebut, riwayat yang menyatakan Ali bin Abi Thalib memerintahkan ini nilai. Qala hukum syari' fihi, hukum syariat, hukum syari' dalam mempelajari ilmu nahwu. Wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Mempelajari nahwu adalah satu perkara fardu dari fardu-fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu kalau ada orang yang cukup mempelajarinya, gugur dosa dari yang lain. Yang penting sudah ada sejumlah orang yang cukup dalam melakukannya, maka gugur dari yang lain. Namun, warubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala hadin. Kadang menjadi ta'ayyana maksudnya fardu ain. Maksudnya pertanyaan yang harus fardu ain. Menjadi satu kewajiban ain bagi seseorang mempelajarinya. Kadang menjadi satu perkara yang harus mempelajari kepada seseorang, fasara fardu ainin alaih, sehingga menjadi fardu ain atas dia. Harus tertentu dia mempelajarinya. Misalnya tidak ada di negerinya iya orang belajar nahwu kecuali dia. Maka harus dia belajar. Tidak ada di negerinya yang punya himmah untuk talabul ilmi kecuali dia, maka wajib dia untuk mempelajari fardhu ain. Atau memang dia diutus iya oleh pemerintahnya. Amir di ya, negeri dia mengirim untuk belajar kemana, belajar nahu. Sehingga ketika pulang mengajarkan nahu di negerinya, maka ta'ayyana alaih. Maka kami fardhu ain atas yang mempelajarinya. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qala musannif wa huwa Abu Abd. Ini sudah mulai syarah jurumiyah. Sebentar lagi. Kata beliau, qala musannif rahimahullah wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sanhaji al-Ma'ruf ibn Ajurrum. Ya, Ajurrum itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah As-Sufi al-Wari', Al-Jurum adalah bahasa Barbar. Maknanya adalah Sufi Al-Wari. Al-Maulud fi sanah sanatain wa sab'ina situmiyah. Beliau lahir di tahun 672 Hijriah. Al-Mutawaffa fi sanah salah 25 wa sab'iyah. Meninggal di 723 Hijriah. Mada hijratin nabawiyah rahimahullahu ta'ala. Qala al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, al-kalam huwa lafdul murakkabul mufid bil wad'i. Karena di sini nanti akan ada talik, saya kira saya tunda aja nanti malam insyaallah kita baca sampai sini. Allahu a'lam bissawab.